Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada pada bab yang ke-9 ya, dari buku Ilmu Faraid, yaitu Babul Hajab, bab tentang hajab atau penghalang-penghalang warisan. Ya, penghalang yang dimaksud sudah kita jelaskan kemarin, yaitu apa? Ahli waris. Ahli waris yang menghalangi ahli waris yang lain. Nah, sudah kita bahas tabel ya, yang ada pada bab ini, yang menyebutkan 19 ahli waris yang mungkin terhalangi dengan hajab apa? Hirman. Ya, 19 orang saja yang bisa dihajab dengan hajab Hirman. Adapun 6 ahli waris yang lain itu tidak mungkin terhalangi dengan hajab Hirman. Sudah kita bahas 4 ahli waris yang mungkin terhalangi dengan hajib Hirman, yaitu yang pertama kakek, yang kedua cucu laki-laki, yang ketiga saudara sekandung, dan yang keempat saudara apa? Seayah. Kita masuk kepada ahli waris yang kelima yang mungkin untuk terhalangi dengan hajib mada Hirman, yaitu saudara seibu. Saudara si ibu. Naam. Digabungkan sekaligus dengan saudari si ibu. Ya. Untuk meringkas pembahasan, saudara si ibu dengan saudari si ibu sama. Ya, itu poin yang ke-17. Naam. Ya. Kita pisah karena mengurutkan yang laki-laki dulu baru kemudian yang apa? Perempuan. Nah, saudara seibu dia akan terhalangi dengan hajab Hirman oleh 6 ahli waris. Ya, 6 ahli waris yang mereka adalah usul dan furu'. Nah, usul dzukur dan furu'. Ya, sekali lagi, saudara seibu atau saudari seibu yang menghalangi mereka adalah usul dzukur dan furu' mayit. Usul dzukur yaitu ayah, kemudian kakek. Ini usul dzukur. Kemudian furu', furu' ya semua. Apakah laki-laki atau apa? Perempuan. Anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan juga dari anak apa? Laki-laki. 6 orang inilah yang menghalangi siapa? Saudara seibu. Adapun usul inas, ya, usul yang perempuan tidak menghalangi apa? Saudara seibu atau saudari seibu, yaitu ibu atau nenek. Ibu atau nenek tidak menghalangi saudara dan saudari seibu. Nah, kita sebutkan contoh soal di sini, kawan. Misal, ada seorang mati meninggalkan ya 5 saudara seibu, kemudian ibu, ya, kemudian suami, ya, misal seperti itu. 5 saudara seibu, kemudian ibu, kemudian apa? Suami. Di dalam contoh ini tidak ada hajib. Di dalam contoh ini tidak ada hajib. 5 saudara seibu, dia mendapatkan berapa? 1/3. Ya. 1/3 karena mereka lebih dari satu. Ya. Ibu, dia mendapatkan berapa? 1/6 karena ada jam'un minal ikhwah. Ya, ibu mendapatkan 1/6 dan ibu itu tidak menghalangi siapa? Saudara si ibu. Ya. Tersisa siapa? Suami ya. Suami berapa? 1/2. Ya, suami 1/2 dari harta karena mayit tidak memiliki apa? Tidak memiliki keturunan. Nah. Namun seandainya di situ ada anak perempuan misalnya, atau anak laki-laki, atau cucu perempuan, atau cucu laki-laki, atau ada ayah dan ada siapa? Kakek, maka saudara seibu terhalangi dengan hajab hirman. Ya. Kita lanjutkan ikhwatil kiram yang keenam. Ya, yang keenam. Dari ahli waris yang dia mungkin terhalangi dengan hajab hirman, yaitu anak laki-laki saudara kandung. Ya, kita urutkan saja sesuai dengan urutan apa namanya kedekatan ikhwan ya. Ya. Setelah saudara-saudara ya anak-anaknya apa? Saudara. Ya. Anak laki-laki saudara sekandung. Ya. Anak laki-laki saudara sekandung, siapa yang menghalanginya? Yang menghalangi anak laki-laki saudara sekandung adalah ya, semua yang menghalangi saudara seayah. Itu ditambah dengan yang lain. Ya. Anak laki-laki saudara sekandung yang menghalanginya adalah kita lihat semua yang menghalangi saudara seayah siapa saja? Ayah, kakek, kemudian anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara kandung, ya, kemudian saudari kandung ketika menjadi apa? Asobah. Ditambah saudara seayah, ya, dan yang kedelapan saudari seayah ketika menjadi apa? Asobah ma'al ghair. Menghafalnya mudah insyaallah, Pak. Ya. Yuk. Jadi kita sudah mengurutkan ahli waris laki-laki ya sesuai dengan apa? Sesuai dengan ya kedekatan dengan mayit. Yang paling dekat itu akan menghalangi apa? Yang jauh ya. Anak laki-laki saudara sekandung otomatis yang menghalanginya adalah ya asobah laki-laki yang dekat dengan mayit siapa? Ayah, kakek ya. Kemudian anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara kandung, ya, saudari kandung ketika menjadi asobah ma'al ghair, kemudian saudara seayah dan saudari seayah ketika menjadi asobah ma'al ghair. Nah, kita akan sebutkan contoh saudara, afwan ikhwan, saudari seayah ketika menjadi asobah ma'al ghair. Kita akan sebutkan contoh ini saja. Nah, seorang mati, ya, meninggalkan seorang anak perempuan, kemudian anak laki-laki saudara kandung ini dulu, ya. Seorang mati meninggalkan seorang anak perempuan dan anak laki-laki saudara sekandung. Bagaimana jawabannya? Ya. Seorang mati meninggalkan anak perempuan. Ya, maka anak perempuan mendapatkan berapa? 1/2 karena dia sendiri. Kemudian anak laki-laki saudara sekandung, keponakannya mayit, dia mendapatkan sisa, asobah. Ya. Taib. Tetapi kalau di dalam kasus itu ada saudari seayah, ada saudari seayah, maka saudari seayah dia menjadi asobah, ma'al ghair, karena mewarisi bersama dengan apa? Bintun. Mewarisi bersama dengan bintun, anak perempuan. Ya. Karena mewarisi bersama dengan bintun, anak perempuan, ya, maka saudari seayam jadi asobah, adapun anak laki-laki saudara sekandung dia apa? Mahjub, terhalangi oleh ya saudari seayah, ya, ketika dia menjadi asobah ma'al ghair. Naam. Kalau dia tidak menjadi asobah ma'al ghair, ya tidak menghalangi. Tidak menghalangi. Contoh ya kawan. Contoh. Ya. Kasus. Ya. Seorang mati meninggalkan saudari seayah dan anak laki-laki saudara sekandung. Ya. Seorang mati meninggalkan saudari seayah dan anak laki-laki saudara sekandung. Saudari seayah dia mendapatkan setengah. Ukhtun li'ab dia mendapatkan setengah. Kenapa? Karena dia sendiri dan tidak ada mu'asib. Ya, setengah. Anak laki-laki saudara sekandung mendapatkan sisa. Ya, di sini yang mendapatkan sisa adalah anak laki-laki saudara apa? Sekandung. Ya. Kan sama tadi kasusnya, ketemu. Tetapi kalau ada anak perempuan, ya, anak perempuan itu menjadikan saudari seayah menjadi apa? Asobah. Dan dia lebih kuat daripada anak laki-laki saudara sekandung. Naam. Wabillahi taufiq. Kita masuk kepada yang ketujuh. Yang ketujuh. Anak laki-laki saudara seayah, ya. Kita fokuskan lagi ya, karena suasana panas ini memang cukup mengganggu ya, kurang fokus. Anak laki-laki saudara seayah, yaitu siapa? Keponakan. Anak laki-laki saudara seayah atau keponakan. Ya. Taib. Siapa yang menghalangi anak laki-laki saudara seayah kita? Jadi saudara seayah kita punya anak laki-laki gitu. Ya. Siapa yang menghalanginya? Ya, yang menghalanginya adalah semua yang menghalangi anak laki-laki saudara sekandung. Nah, yaitu 8 orang ditambah 1, yaitu anak laki-laki saudara sekandung. Ya. Kita selesaikan sampai di sini. Taib. Jadi yang menghalangi anak laki-laki saudara seayah ya, adalah satu ayah, yang kedua kakek, yang ketiga anak laki-laki ya, yang keempat cucu laki-laki, yang kelima saudara kandung ya, yang keenam saudari kandung ketika menjadi asobah, yang ketujuh saudara seayah, yang kedelapan saudari seayah ketika menjadi asobah, yang kesembilan anak laki-laki saudara apa? Sekandung. Naam. Wabillahi taufiq. Naam. Kurang lebih ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah ya. Seterusnya demikian. Ya, seterusnya demikian. Ya. Antum tinggal membaca apa namanya tabel ini, ya. Karena kalau kita baca malah jadi bingung. Ya. Tinggal dibaca saja, ya. Tinggal dibaca saja, namanya. Nanti antum akan paham. Namun intinya, ikhwan, ya, kalau antum hafal urutan ahli waris, ya, antum mudah untuk mengetahui siapa yang menghalangi. Taib, sekedar mengingatkan, ahli waris laki-laki berapa ada? 15, ya kan? Ada 15. Taib, ada 15. Ayah, kemudian siapa? Kakek, kemudian anak laki-laki, kemudian anak cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah. Nah, ini lagi kurang fokus. Ulangi, ya, ulangi. Anak, afan, ayah, kemudian apa? Kakek, kemudian anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki. Ya, terus siapa lagi? Saudara sekandung, saudara seayah. Terus saudara seibu dulu sebut. Anak laki-laki saudara seayah, anak laki-laki saudara seibu. Kemudian paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, suami dan mu'tiq. Ya. Kalau tahu urutan ini maka antum tahu siapa yang menghalangi. Ya. Kecuali permasalahan saudara seibu itu memang ada pembahasan khusus. Ya. Kemudian yang tidak terhalangi dengan hajib hirman adalah ayah, kemudian suami dan anak laki-laki. Nah, ala kulli hal antum baca ikhwan, ya, tabel hajib hirman yang ada di situ, ya. Insyaallah taala antum bisa memahaminya biidznillah ya azza wa jal. Ya. Ya. Berikutnya yang bagian kedua adalah tentang hajab nuqsan. Hajab nuqsan. Baik. Kita baca bersama ini hajab nuqsan. Ya. Nah, hajab nuqsan. Insyaallah dua pertemuan kita akan baca ini. Nah, pertemuan ini dan pertemuan yang akan datang. Ya. Hajab nuqsan. Ya. Hajab nuqsan adalah, ya, ahli waris yang terhalangi oleh ahli waris yang lain. Ya, ahli waris yang terhalangi oleh ahli waris yang lain dari jatahnya yang besar, ya, berpindah atau bergeser kepada jatah yang lebih kecil. Ya. Yang menjadi dia bergeser ke yang lebih kecil adalah ahli waris lain. Ya. Berarti dia terhalangi dengan hajab apa? Nuqsan. Nah. Dan kasus-kasus waris yang di situ ada hajab nuqsan, kalau dilihat itu ada 7 jenis. Ya, enggak ada yang ke-8. Ada 7 jenis atau 7 macam. Nah, antum tidak harus hafal, ya, tidak harus hafal. Nah, karena kalau antum sudah faham itu otomatis nanti akan melihat bahwasanya di dalam kasus tadi terjadi hajab apa? Nuqsan. Ya. Nah, jadi ada 7 macam, ya, kejadian atau 7 macam kasus di mana dalam kejadian atau kasus itu terjadi hajab apa? Nuqsan. Ya. Jenis yang pertama. Ya, jenis yang pertama, ikhwan. Ya. Menghalangi ahli waris tertentu, yakni ada ahli waris yang menghalangi ahli waris tertentu dengan menggesernya dari fardun yang besar kepada fard yang lebih kecil. Jadi bergeser dari fard ke fard. Misalnya bergeser dari setengah kepada seperempat. Ya. Bergeser dari seperempat kepada seperdelapan, bergeser dari sepertiga ke seperenam, ya. Ini berarti bergeser dari besar menuju ke kecil. Yang bergeser masih tetap apa? Fard, ya. Fardun ke fardun, ya. Seorang ibu kalau tidak ada anak dan tidak ada jam'un minal ikhwah, dia mendapatkan sepertiga. Tapi kalau ada anak, baik itu laki-laki atau perempuan, atau ada jam'un minal ikhwah, sekelompok ikhwah, maka ibu bergeser dari sepertiga menjadi berapa? Seperenam. Nah, ini namanya hajab nuqsan. Anak itu telah menggeser ibu mayit dari fard yang besar yaitu sepertiga kepada fard yang apa? Kecil yaitu seperenam. Jenis yang kedua. Jenis yang kedua. Jenis yang kedua. Ahli waris yang menghalangi ahli waris yang lain dengan menggesernya dari satu taksib kepada taksib yang lain yang lebih apa? Sedikit. Ya. Jadi dia bergeser dari taksib kepada apa? Taksib yang lain. Ya. Dan karena geser itu dia menjadi lebih apa? Sedikit. Nah, misal taib. Saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan seayah yang bergeser dari asobah ma'al ghair kepada asobah bil ghair. Bergeser dari asobah ma'al ghair kepada asobah bil ghair. Ya. Nah, antum dengarkan baik-baik ikhwan agar tidak bingung. Antum bandingkan kasus ini. Ya. Seorang mati meninggalkan anak perempuan dan saudari sekandung. Ya. Anak perempuan dan saudari sekandung. Berapa anak perempuan? Setengah. Ya. Iya kan? Setengah anak perempuan karena dia sendiri dan tidak ada apa? Muassib. Ya. Saudari sekandung. Nah, berapa saudari sekandung di situ? Bukan setengah. Ya, dia dapatnya setengah betul, tapi dia tidak punya fard di sini. Dia menjadi apa? Asobah. Asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Ya. Asobah ma'al ghair. Ya. Taib. Asobah ma'al ghair. Sisanya untuk dia. Oleh siapa? Untuk siapa? Saudara, saudari sekandung. Ya. Berapa sisanya? Ya, setengah. Setengah itu bukan fardhon tapi apa? Taksibat. Ya. Dapatnya setengah. Antum bandingkan dengan kasus yang kedua. Ya. Dengan kasus yang kedua. Seorang mati meninggalkan bintun, anak perempuan, kemudian saudara sekandung dan saudari sekandung. Dan saudari apa? Sekandung. Ya. Dalam kasus yang kedua ini, saudari sekandung juga dia menjadi asobah. Sama-sama dengan kasus yang pertama, tapi jenisnya adalah asobah bil ghair. Dia menjadi asobah dengan sebab saudara kandungnya, yaitu ya, saudara sekandung. Ya. Jadi dalam kasus yang kedua, bintun, anak perempuan mendapatkan setengah, karena dia sendiri dan tidak ada apa? Muasib. Ya kan? Kemudian sisanya untuk mereka berdua. Bagi dua itu pun, ya itu pun yang laki-laki dua, ya bagian satu. Ya, ya kan? Ya. Taib. Jadi misalnya hartanya sebanyak 6 juta rupiah. Misal, harta 6 juta rupiah. Kalau kasus yang pertama, anak perempuan 3 juta, saudari sekandung berapa? 3 juta setengah. Ya, dapat sisa 3. Tapi kasus yang kedua, anak perempuan dapat berapa? 3. Sisanya 3 juta untuk mereka, itu masih dibagi. Ya. 2 banding 1. Saudara sekandung 2, saudari apa? Sekandung 1. Iya kan? Berarti di sini telah bergeser. Bergeser dari asobah ma'al ghair kepada asobah bil ghair. Ketika dia mendapatkan sisa dengan asobah ma'al ghair, dia dapatnya lebih apa? Banyak. Bergeser menjadi asobah bil ghair, jatahnya lebih apa? Sedikit. Nah, Bisa difahami ya? Nah, ya. Nah, sampai di sini mungkin biar tidak tanggung ya. Insyaallah taala untuk jenis yang ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah azza wajal ya. Kalau antum belum paham, putar lagi rekamannya nah, ya, sambil didengar baik-baik. Ini sebenarnya kalau ada tulisan lebih paham. Insyaallah taala nah, saddidu wa qaribu ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.